Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasohbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Sirah Nabawiyah, ya Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Al-Imam Abdul Fida Umar bin Katsir rahimahullah. Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan terlewat, yaitu rombongan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thaqif, ya disebutkan mereka kemudian masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ya untuk kemudian dihancurkan berhala mereka, yaitu Lata. Ini ya, awalnya mereka tidak mau. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya kepada mereka sampai kemudian mereka mau dan dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Demikian juga Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Ini Lata dihancurkan. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, afaritumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Ini adalah sembahan berhala dari Thaqif ini. Juga sebelumnya disebutkan peperangan ya yang besar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir ini perang Hunain. Demikian juga yang terakhir adalah perang Tabuk, yaitu terjadi di bulan Rajab di tahun yang ke-9 Hijriah. Ini menunjukkan akhir-akhir dari umur-umur dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau hijrah ke Madinah ya, setelah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian beliau hijrah dan berdakwah di Madinah 10 tahun. Sampai kemudian di wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perang yang terakhir yang paling besar yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang Tabuk yang tadi kita sebutkan di bulan Rajab tahun yang ke-9. Ini menunjukkan akhir-akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan berikutnya faslun, ini pasal ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Siddiq untuk apa? Untuk ke Mekah mengumumkan tidak boleh haji setelah tahun itu orang-orang musyrik, karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Nabi menyuruh Abu Siddiq di bulan Dzulhijjah untuk melakukan ibadah haji sebagai amir beliau Abu Bakar Siddiq ya, di tahun ke-9 tersebut di bulan Dzulhijjah, untuk tidak boleh haji lagi orang-orang musyrik. Demikian juga tidak boleh haji dalam badan uryanan, telanjang. Di tahun berikutnya ya, berarti tahun yang ke-10, Nabi pun haji dengan para sahabat yang dikenal dengan haji wada. 3 bulan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka disebutkan di pasal ini oleh Ibnu Katsir tentang kejadian Nabi SAW mengutus Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin, menjadi amir untuk melakukan ibadah haji di tahun yang ke-9 Hijriah. Qala rahmat Allah faslun hajjatu shodiq as-siddiq hajjatu siddiq wa tawaturul wufud wa ba'tsur rasul wa ba'tsur rusul. Yani hajinya Nabi SAW, hajinya as-siddiq, hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dibahas di sini tentang hajinya Abu Bakar Siddiq, wa tawatur al-wufud, dan banyaknya orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan-rombongan ya masuk Islam yang mereka kemudian menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'tsur rusul, demikian juga utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rusul, utusan-utusan yang Nabi kirimkan kepada para raja-raja yang di sekitar Madinah untuk mengajak kepada Islam ya pemimpin-pemimpin, demikian juga penguasa-penguasa di sekitar Madinah. Sungguh beliau Rasulullah Ta'ala wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amiran 'alal hajj. Hadis sana. Rasulullah SAW beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq sebagai amir, sebagai pemimpin untuk melakukan ibadah haji di tahun ini. Ini tahun yang ke-9 Hijriah. Wa ardafa 'Aliyan radhiyallahu anhu bi surati Bara'ah. Dan ya mengikutinya Ali bin Abi Thalib dengan membacakan surat Bara'ah. Ya bara'atu minallah rasuli ilan nas yaumal hajjil akbari annallah bari'u minal musyrikin wa rasuluh ya, maka di situ dibacakan surat bara'ah. Jadi Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, demikian juga Ali bin Abi Thalib ya, menuju Mekah dan menjadi amirnya, pemimpinnya ibadah haji waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq. Alla yahujja badal am musyrik, untuk tidak berhaji setelah tahun itu orang-orang musyrik. Ya, diumumkan tidak boleh haji orang musyrik sekarang ini. Ini sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Wala yatufu bil bait urian, demikian juga tidak boleh untuk tawaf di Ka'bah di bait dalam keadaan telanjang. Diumumkan dulu. Tidak ada lagi orang musyrik. Sudah dihancurkan berhala-berhala di dalam Ka'bah. Sudah disingkirkan semuanya. Ya, dibersihkan dulu tempat tersebut. Kemudian diumumkan tidak boleh orang musyrik haji setelah tahun ini. Demikian juga boleh untuk kemudian haji dalam keadaan telanjang. Karena mereka dulu di malam hari haji dalam keadaan telanjang. Menurut mereka orang-orang musyrik ini. Ya, orang-orang musyrik ini menganggap lebih khusyuk atau semisal itu. Wa yambutu ilaihim uhudhum illa man kana da ahdin muqaddar. Dan meninggalkan kepada mereka, ya ini perjanjian-perjanjian mereka, ya ini ditinggalkan semua perjanjian-perjanjian. Ya. Kecuali man kana da ahdin, kecuali orang-orang yang punya perjanjian sudah ditentukan, fa'idahu ila mudati, maka dilaksanakan sampai waktunya. Ya, ini demikian. Ya, ini tidak boleh lagi orang-orang musyrik untuk haji. Demikian juga dalam badan mereka berhaji telanjang. Demikian juga perjanjian-perjanjian, ya, untuk dibatalkan kecuali yang sudah ditentukan, ya, untuk kemudian dilanjutkan. Wa tawatarat wufud hadisanah, demikian juga datang di situ, ya, bergelombang-gelombang rombongan-rombongan di tahun tersebut, di tahun ini. Wa ma badaha ala rasulillah, dan setelahnya dari kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi setelah kemudian diumumkan, ya, di tahun ke-9 ini kemudian banyak rombongan-rombongan, demikian juga tahun yang ke-10 di awal-awal berikutnya, ya, rombongan-rombongan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mut'inah bil Islam, mereka tunduk di dalam keislaman, mengumumkan untuk masuk Islam. Wadakhilina fi dinillahi afwaja, dan mereka masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala berbondong-bondong. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT mengatakan, ya, di surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, demikian juga pembukaan. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk di dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah dengan memuji Rabbmu, dengan memuji Allah SWT, dan minta ampunlah. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mau menerima taubat. Ya, turun, ya, ayat tersebut. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nasr ini. Apabila datang pertolongan Allah, demikian juga kemenangan-kemenangan, kau melihat manusia masuk dalam agama dalam keadaan berbondong-bondong, masuk rombongan-rombongan, ya, tunduk kepada agama Islam. Masuk Islam sampai akhirnya mereka nanti melakukan ibadah haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang banyak. Sebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ya, di situ ada hadis dari kisahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu didatangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu para sahabat dari kaum, dari orang-orang pertama kali masuk Islam, muhajirin, demikian juga orang-orang Ansor di majelisnya Umar bin Khattab ini setelah Nabi meninggal. Kemudian datangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, datangkan. Maka berkata, ini para sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang sudah berumur mereka, kenapa engkau datangkan, wahai Umar bin Khattab, wahai Umar bin Uminin, seseorang yang seperti anak-anak kami? Ya, kenapa engkau datangkan orang yang dia itu seperti anak-anak kami? Ini seakan-akan mereka, ya, menganggap Abdul bin Abbas tidak pantas untuk di majelisnya Umar bin Khattab. Karena itu adalah majelisnya masyayikh, orang-orang yang tua-tua. Yang pertama kali masuk Islam, demikian sudah berumur. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan tentang keilmuan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, demikian. Kemudian beliau membacakan surat ini, idza ja'a nasrul wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa tafsir dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Ya, maka sebagian mengatakan, ya, ini apabila banyak di situ, ya, kemenangan, demikian juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka istighfarlah engkau dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan itu adalah menunjukkan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ibnu Abbas beliau mengatakan tafsirnya sebenarnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah engkau dan pujilah Allah, maksudnya adalah engkau sudah dekat ajalmu wahai Muhammad. Ya, sudah selesai tugasmu untuk menyampaikan risalah. Sudah cukup, sudah selesai. Nah, karena akan datang kematianmu, maka banyaklah engkau bertasbih. Banyaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, para sahabat itu baru mengetahui tentang keutamaan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Ibnu Sibyan mengatakan, "Idza fatahallahu alaina al-madain wal husun an nahmadallah." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah membukakan untuk kami negeri-negeri, ya demikian juga kemenangan-kemenangan, demikian juga dibuka benteng-benteng musuh untuk kita muji Allah Subhanahu wa taala, wa nasykuruhu dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, wa nusabbihu. Demikian juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian mengatakan demikian. Kemudian ditanya, ya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan itu sebenarnya menunjukkan sudah dekatnya min anna hadhihi surah nu'ya fiha ila Rasulullah nafsahu al-karimah. Ya, sungguhnya itu adalah kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Jadi tafsirnya menurut Abdul bin Abbas adalah demikian. Maksudnya adalah apabila sudah banyak orang masuk Islam dan kemenangan sudah banyak, maka tasbihlah, demikian juga pujilah Allah. Maksudnya apa? Berarti ajalmu sudah dekat, maka banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Dan sungguh dari Ibnu Katsir radhiyallahu taala, setelah tadi disebutkan Nabi mengutus Abu Rasiddiq untuk menjadi pemimpin melakukan haji di tahun yang ke-9. Ya, demikian juga tidak boleh orang musyrik haji dalam keadaan telanjang. Demikian juga setelah itu juga banyak orang masuk Islam, rombongan-rombongan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waba'atsa sallallahu alaihi wasallam Mu'ad bin Jabal ila Yaman. Kemudian Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Demikian mulai banyak orang masuk Islam. Nabi pun juga mengirim orang-orang untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Sebutkan itu di Yaman bagian selatan. Ya, bagian junub ya, sekarang yang Aden, demikian juga Adramaut. Wa ma Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, demikian juga bersama dengan beliau Abu Musa Al-Asy'ari, Abdul bin Qais radhiyallahu anhuma. Ada beliau sendiri asli dari Yaman. Abu Musa ini Asy'ariyun, itu adalah kabilah yang ada di Yaman. Ini yang pertama, Mu'ad bin Jabal. Disebutkan Ali bin Abi Thalib juga diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib diutus tapi di Yaman bagian utara. Sampai sekarang ya, bekas-bekas mereka ya mencintai berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib itu di Yaman bagian utara, di Rasun'a, bahkan banyak di situ orang-orang Rauf itu. Kemudian ba'atsar rusul ila muluk al-aktor, kemudian Nabi mengutus utusan-utusan kepada muluk raja-raja al-aktor di negeri-negeri. Yat'u minal Islam, mengajak mereka kepada Islam. Wanta syarat ad-da'wah, maka tersebarlah dakwah. Wa alat kalimah, dan tinggilah kalimat, yakni kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa ja'al haq, dan datanglah kebenaran. Wa zahaqal batil, dan hilanglah. Ya, demikian juga hancurlah kebatilan tersebut. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan itu adalah hancur. Ya, demikian. Ini pasal tentang ya banyaknya orang-orang masuk Islam, demikian juga Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah di berbagai negeri. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.